kau selalu untuk jadi milikku. Ku ingin engkau mampu, ku ingin engkau selalu bisa temani diriku sampai akhir hayatku, meskipun itu hanya terucap dari mulutku. Dari diriku yang terlahir mampu bahagiakan aku hingga ujung waktuku. Selalu seribu jalan pun ku nanti bila berdua dengan dirimu dalam bersamamu. Ku yakin tak ada satupun yang mampu berubah rasaku untukmu. Semua untuk jadi milikku. Ku ingin engkau mampu, ku ingin engkau selalu bisa temani diriku sampai akhir hayatku, meskipun itu hanya terucap dari diriku. Dari dirimu yang terlahir mampu bahagiakan aku hingga ujung waktuku. Ungu buat Flicker Sylvia Disti. Mungkin aku terlanjur, mungkin aku sanggup jauh dari dirimu. Ku ingin aku selalu dari dirimu yang terlanjur mampu bahagiakan aku hingga ujung waktuku.